بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, Fiqh Sistematik berdasarkan kepada ijtihad dalam mazhab Syafi'i dalam babul kafalah. Bab al-kafalah wad-daman, bab jaminan. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang ahkamul kafalah bin nafsi, iaitulah jaminan diri. Kita jamin orang ni akan dibawa ke muka pengadilan bila hari perbicaraan. Kita jamin orang ni tak lari. Ini semua di bawah tanggungjawab kita. Sambungan perbincangan kita pada kali ini iaitulah ahkamul kafalah bil mal, hukum-hakam berkaitan dengan jaminan hutang. Dalam perbincangan kita ini ada 6 perkara, 6 jenis jaminan yang kita kena tengok. Muslimin dan muslimat, kita kena ingatlah bahawa jaminan-jaminan ini tanggungjawab yang besar. Jangan sewenang-wenang, mudah-mudah ya kita pergi jamin orang. Jangan. Lebih-lebih lagi di zaman hari ini, zaman amanah. Nak cari manusia al-amin, orang yang betul-betul amanah sudah kehilangan. Berapa ramai kita tengok sahabat-sahabat kita yang dicas sebagai seorang muflis, bankrupt oleh mahkamah. Orang baik, jujur, tapi nyetipu di kawan. Pergi jami orang, orang tak bayar hutang, kita kena. Jadi kalau ada orang mari rumah kita nak butai ke, nak tutup minta kita buat jaminan ke apa, kata minta tolong cari orang lain lah. Tak payah duduk menyusah saya ni. Nanti saya duduk di masjid, orang mari cah kita bengkerak buat apa. Bengkerak dunia ni berat juga, bengkerak akhirat lagi dahsyat kan. Al-kafalatu bil mal, jaminan hutang, dia panggil ad-daman. Daman, kafil, lebih kurang ya, dua tu. Jangan. Maksud dianya, iaitulah apabila seseorang memikul tanggungjawab untuk melunaskan hutang orang lain, jika orang tersebut gagal melunaskan hutangnya. Kita sanggup nak tolong orang ini. Ia adalah salah satu daripada dua jenis jaminan yang dinyatakan sebelum ini, iaitulah jaminan dengan jiwa apa ni, nafs, diri, jaminan harta. Itu takrif al-kafalah bil mal. Kita telah baca, kita telah bincang tentang tuntutan ke atas penjaminan. Yang pertama, kami akan bentangkan pula hukum berkaitan dengan jaminan hutang di sini. Yang pertama, kita telah bincangkan tuntutan mutalabatul kafil wal makfulu anhu. Tuntutan ke atas penjamin dan pihak yang dijamin. Penjamin kena, orang yang dijamin pun kena. Apabila seorang memberi jaminan terhadap hutang yang perlu ditunaikan oleh seorang pemiutang, mana orang yang beri hutang itu berhak menuntut penjamin melunaskannya. Dia cari orang yang berhutang tak jumpa, pergi cari orang yang jamin. Awak tanggungjawab ke hari itu kan? Ha. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna penghutang yang dijamin tidak lagi bertanggungjawab melunaskan hutangnya. Hutang tetap atas kepala kawan itu, tapi mutalabah. Tuan hutang boleh pergi cari orang penjamin juga sekali. Ini kerana pada dasarnya penghutang masih bertanggungjawab melunaskan hutang tersebut. Cuma tanggungjawab tersebut kini dikongsi bersama dengan penjamin. Kongsilah mung. Pasal apa pergi jamin? Dan faedah jaminan pun untuk ni. Untuk orang yang berhutang tak boleh nak bayar. Ini. Oleh itu, jika disyaratkan dalam akad kontrak, jaminan bahawa orang yang dijamin akan digugurkan daripada tanggungjawab bayar hutang, jaminan tersebut tidak sah. Sebab kita hanya membantu, penjamin hanya membantu untuk mendapat kepercayaan daripada orang yang nak beri hutang. Hei, tak apa harap dia ni. Dia pergi tarik tu email buat mari. Al-Fadhil tu MSD pergi berani dengan dia. Tengok muka tu email, cahaya selalu. Oh, tak apalah, tu email jamin kak. Kita berilah. Nah. Pahal ni tak email kena. Kawan tu tak tahu alah ke mana dah. Jangan cakap dia pasal. Anak tak kata apa. Cerita ni kadang-kadang kita sengih suka. Orang mari rumah. Waktu Allah irham ayah dia ada dulu. Mari rumah. Tok Guru nak minta nak pergi ke bandar. Pasal apa nak suruh jamin saya nak Allah? Tak reti kira bicara siapa mereka. Orang tua ni pun nak heret sama pergi jadi penjamin. La ilaha illallah. Manusia ini tak kira. Yang penting dia boleh. Apa benda? Yang satu hilal berlaku segala benda. Allahu Akbar. Perkara ini telah dinyatakan dalam hadis Abu Qatadah yang menjamin hutang 2 dinar yang kita dengar cerita kan. Baru ni kita dah cerita Abu Qatadah pergi jamin hutang orang mati. Bila orang yang mati, Nabi kata solatlah kepada suara kamu, dia ada hutang. Abu Qatadah radhiyallahu anhu dia kata tak apa. Hutang dia saya jamin. Bila jumpa pula Nabi kata bayar ada hutang. Allah baru semalam kalau Rasulullah tak nak tak sempat nak bayar lagi. Nabi kata ingat orang tu panah lagi tu. Jumpa pula dia kata saya bayar ada hutang. Ada al-ana baradat jildatu. Nabi kata sekarang barulah sejuk. Sejuk tu apa ni? Orang mati dalam kubur. Nak istimbak cerita di sini bahawa walaupun orang tu jamin tapi hutang tu masih lagi tertanggung di atas zimah, di atas tanggungjawab orang yang berhutang. Selagi tak bayar, penjamin tak tolong lunaskan, bermakna orang tu masih lagi tak sejuk dia punya, dia punya kulit dia. Al-an Nabi kata sekarang baru sejuk. Ha, itu perbahasan kita yang pertama. Tuntutan hutang duduk atas penjamin dan penghutang. Kita pergi kepada sambungan kita pada hari ini, pada kali ini, iaitulah yang kedua. Yang kedua, bara'atul kafil bi bara'atil asil. Itu bahasa Arab dia. Tanggungan penjamin digugurkan apabila tanggungan penghutang digugurkan. Selagi orang yang berhutang tak selesai masalah dengan tuan hutang, kafil penjamin masih bertanggungjawab. Tak boleh kata, eh lama dah tu, 2 tahun lepas. Tak ada 2 tahun lepas ke, 4 tahun lepas ke. Selagi hutang dia tak selesai, awak penjamin masih lagi terikat tanggungjawab dengan tanggungjawab. Apabila pemihutang maknanya pemberi hutang. Ini ringkasan dia lah. Banyak orang yang ringkas. Menggugurkan hutang penghutang, tanggungan penjamin turut digugurkan kerana tanggungan penjamin tertakluk kepada penghutang. Jaminan yang diberikan sebenarnya merupakan cagaran kepada hutang. Apabila hutang tersebut digugurkan, ini bermakna cagaran juga digugur. Dia ikut betali arus dia panggil. Walau bagaimanapun, jika pemihutang hanya menggugurkan tuntutan jaminan atau tuntutan hutang daripada penjamin, tanggungan penghutang tidak digugurkan. Dia kata oleh kerana orang ni baik, tak pernah nipu orang, awak penjamin saja balik. Sesama masalah kita dua. Tapi hutang dia tetap dengan orang tu, tak lari. Ini kerana dengan menggugurkan tuntutan daripada penjamin, ia bererti menggugurkan cagaran hutang yang masih belum diterima, sedangkan hutang tidak akan gugur. Apabila cagaran digugurkan, masalah ini sama seperti tindakan mengoyakkan dokumen bond atau membatalkan gadaian. Jadi bond ni kita dah hurai baru ni, iaitulah satu geran yang telah dikeluarkan, hutang yang dikeluarkan, satu surat, surat jaminan. Okay, membeli ni hutangnya ada macam ni. Begitu juga dalam keadaan penjamin dijami oleh penjamin lain. Oh, jami atas jami. Jaminan ini dibenarkan kerana hutang yang dijamin berada dalam tanggungan penjamin pertama, maka tanggungan itu boleh dijamin pula oleh penjamin lain. Dalam keadaan ini, hutang tersebut ditanggung oleh pihak ketiga, iaitu penghutang, penjamin pertama dan penjamin kedua. Subhanallah. Mari seorang lagi pula. Tak apa, saya sanggup. Dua-dua kena. Oleh itu, pemihutang berhak meminta salah satu daripada 3 pihak ini bayar. Sama ada dia penjamin 1, penjamin 2 dengan orang yang berhutang. 3-3 boleh. Boleh dituntut. Apabila hutang penghutang digugurkan, kesemua tanggungan lain juga turut digugurkan. Apabila tanggungan penjamin pertama digugurkan, tanggungan penjamin kedua turut digugurkan. Ha, jadi bila kita maaf ya gugur hutang, teman gugur habislah jaminan. Sebab jaminan kita bukan jaminan berterusan. Jaminan setakat ada selagi ada hutang saja. Ha, jadi dia panggil jaminan berwaktu. Ada hutang, ada jamin. Hutang sudah bayar, jamin pun sudah hilang. Jadi, walau bagaimanapun, hutang penghutang tidak digugurkan. Apabila tanggungan penjamin kedua digugurkan, hanya tanggungan sahaja yang digugurkan, penghutang penjamin pertama tetap. Jadi, kalau 2 orang digugur seorang, yang seorang lagi kekal. Masalah yang ketiga, mutalabatul kafilil asil bitakhlisihi. Penjamin menuntut penghutang melepaskan tanggungjawabnya. Dulu kita yang jamin beria-ria sangat nak jadi penjamin. Rasa-rasa letih dia ni, liak sangat nak bayar hutang ni, malu kau orang dah. Macam-macam dah kita rasa, hilang maruah orang panggil. Kita pergi minta dengan penghutang, lepaslah saya ni, saya tak mau jadi penjamin dah. Awak jamin sendirilah, macam mana? Apabila pemiutang menuntut supaya penjamin melunaskan hutang penghutang, bolehlah penjamin menuntut orang yang dijamin melunaskan hutang tersebut supaya tuntutan ke atasnya digugurkan. Jadi bila tuan hutang minta kita tekan kita, kita pergi tekan orang yang berhutang, bayarlah weh. Saya jamin dulu pun atas dasar awak janji macam-macam. Jadi beberapa perkara perlu dilihat. Yang pertama, jika jaminan yang diberikan adalah dengan izin orang yang dijamin. Kita jamin dengan keizinan kawan itu. Penjamin berhak menuntut penghutang melunaskan hutang tersebut supaya tuntutan ke atasnya digugurkan. Ini kerana jaminan untuk menanggung tuntutan dan pembayaran tersebut dibuat dengan izin penghutang. Jadi kita nak pergi jadi penjamin, biar orang nak berhutang itu memang beri keizinan kepada kita supaya kita jadi penjamin dia. Yang kedua, oleh itu penjamin berhak menuntut daripada orang yang dijamin supaya tanggungjawab tersebut digugurkan. Itu kategori yang pertama, mendapat keizinan. Yang kedua, jika jaminan diberikan tanpa izin penghutang, penghutang tak bagi keizinan, kita pandai-pandai, penjamin tidak berhak membuat tuntutan tersebut. Ini kerana penjamin memikul tanggungjawab tersebut tanpa keizinan penghutang. Jangan pandai-pandai lah kan. Oleh itu penghutang tidak bertanggungjawab melepaskan tanggungjawab tanggungan tersebut. Awak sendiri pandai kenapa saya nak lepas. Masa ini timbul apabila pemiutang menuntut penjamin melunaskan hutang. Jadi tuan hutang suruh penjamin yang bayar. Namun jika pemiutang tidak membuat tuntutan, menurut pendapat yang asah, penjamin tidak boleh menuntut penghutang supaya menggugurkan tanggungannya selagi mana ia tidak dituntut membayar hutangnya. Jadi kalau tak ada apa-apa tuntutan, tuai dia pun senyap, orang yang berhutang pun tak lari. Tiba-tiba kita yang nak lepaskan diri, ini tak ada. Awak duduk diam-diam je lah. Beristighfar, berzikir, tunggulah pada hari yang dijanjikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, hululud dainil muajjal bil maut. Tempoh hutang ditamatkan akibat kematian. Orang ni mati dah. Macam mana kita nak jadi? Jika penjamin atau penghutang meninggal dunia. Penjamin mati. Nak turun saka ke anak juga? Ke tidak? Tengok dulu. Ataupun orang yang bertuah hutang mati. Tempoh membayar hutang bagi pihak yang meninggal dunia tamat serta-merta. Tamat. Kena bayar selalu. Walau bagaimanapun, tempoh tersebut masih kekal pada pihak yang masih hidup. Pergi semula keluarga dia lah pula. Dia mati dah. Sebab apa dia jadi tamat tu? Sebabnya bila orang ni mati, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mati dah lah. Cabutnya nyawa, harta dia otomatik telah berpindah jawatan kepada orang lain. Kecuali hutang dia dengan orang, wasiat dia yang tak lebih daripada 1/3, dan belanja nak kebomikan dia. Itu saja yang boleh. Hak lain itu tak ada cerita. Maka bila dia mati, tamat tempoh serta-merta. Walau bagaimanapun, tempoh tersebut masih kekal pada pihak yang masih hidup. Ini kerana kematian akan membatalkan tempoh yang diberikan. Dalam hal ini, salah satu pihak mungkin mati dan pihak yang satu lagi masih hidup. Ini kerana tempoh ini mungkin penting untuknya. Atas dasar ini, tempoh yang diberikan tidak dibatalkan untuknya. Jika penghutang meninggal dunia. Orang beri hutang meninggal dunia. Penjamin merhak meminta pemiutang menuntut hutangnya daripada pusaka penghutang. Orang yang berhutang ni mati, maka kita beri tahu kepada orang yang pemutang tadi. Hei, mati dah tu kawan kita tu. Innalillah dah tu. Jangan tersenyak-senyak, tak tahu. Habis? Awak gila tuntut hutang awak tu dengan keturunan dia, anak-anak dia. Sebelum diagihkan kepada warisnya, mana boleh agih, mana boleh bagi harta selagi ada hutang? Tak. Atau menggugurkannya sebagai penjamin kerana pusaka tadi mungkin telah habis digunakan sebelum tempoh pembayaran hutang tiba. Jika ini berlaku, sudah tentu penjamin terpaksa melunaskannya. Yang perhabis di puak itu, kita senyap, maka berat naik atas kepala penjamin. Jika penjamin pula meninggal dunia, dia sendiri mati, pemutang boleh menuntut hutangnya daripada pusaka penjamin, dan waris penjamin tidak berhak menuntut semula hutang tersebut daripada penghutang, melainkan setelah tempoh yang diberikan tamat. Ini kerana tempoh sebut masih diberikan kepada penghutang. Dia ni buta setahun rupiah bayar. Penjamin dia mati sekarang. Macam mana nak buat? Heh? Maka pemutang boleh menuntut hutangnya daripada pusaka penjamin, dan waris penjamin tidak berhak menuntut semula hutang sebut daripada penghutang, melainkan setelah tempoh tamat. Jadi kita bayar dulu, kata kita tunggu siapa tempoh dia selesai. Banyak jugalah cerita main dengan hutang ni, ada masalah banyak kan. Perkara yang kelima, al-khamisu, rujuul kafil alil makful bima adda anhu. Penjamin menuntut semula bayaran yang dibuat daripada penghutang. Orang yang jamin dia bayar dulu, lepas tu dia pergi minta dengan orang butai, so bayar dia balik. Sama dengan tadi juga, orang itu minta hutang dulu. Setelah penghutang melunaskan hutangnya, tanggungannya digugurkan. Habislah, kita dah bincang tadi, bila juru hutang ni bayar, maka habislah tanggungjawab. Begitu juga tanggungan penjamin, habis. Ini kerana tanggungan penjamin tertakluk kepada cagaran yang diberikan kepada pemutang. Cagaran ini digugurkan apabila pemutang mendapat semula hutangnya. Jadi selesailah masalah. Apa lagi kita nak bincang? Orang jual hutang pun bayar, tuan hutang pun sudah dapat hak dia. Tadi kita duduk sibuk buat apa lagi kan? Selain itu, tanggungan penghutang dan penjamin juga digugurkan apabila penjamin melunaskan hutang tersebut. Penjamin kata bosan, aku pergi bayar dululah. Ini kerana pemutang telah mendapat semula hutangnya melalui jaminan yang diberikan oleh penjamin. Dengan ini tanggungjawab penghutang digugurkan, termasuklah tanggungjawab penjamin. Jadi hutang dengan kawan itu selesai dah lah. Orang berhutang ni pula dengan penjamin pula, gitu kau orang pula. Dalam keadaan ini, bolehkah penjamin menuntut semula bayaran yang dibuat daripada penghutang? Lepas kita bayar dulu, boleh tak boleh kita tuntut balik duit kita tu? Beberapa perkara perlu dilihat. Kita kena tengok dulu beberapa isu ni, ada dia panggil cabangan ni. Yang pertama, jika jaminan dan bayaran yang diberikan adalah dengan izin penghutang. Dia balik semula kepada keizinan. Penjamin berhak menuntut semula bayaran tersebut kerana jaminan dan bayaran yang dibuat adalah dengan izin. Kita nak jadi penjamin tadi, nak pergi bayar ke hutang orang itu, semua dapat keizinan daripada orang yang berhutang. Bukan kita pandai-pandai ya. Dia nak jadi baik pun kena ada hak juga. Kadang-kadang kita tidak tahu masalah dia dua orang tu. Kita tengok memang kita pergi jamin dia buta, tapi di sebalik tu ada satu benda yang dia tak nak memburukkan kawan dia tu. Rupanya kawan tu buta dengan dia dulu lagi, berpuluh tahun dulu, tak payah-payah, masa muda lagi. Jadi kawan ni dia panggil masalah tu safar, dia cuba nak tarik balik hutang dia tu, duit dia dulu daripada kawan tu. Itu satu kes lagi. Pasal tu kadang dia nak semua benda. Kita nak jadi penjamin, biar orang tu izin. Pasal dia tak, dia tahu kes dia dengan kawan tu. Kalau kita pergi pandai-pandai jamin, maknanya kita yang